DJ Aso. Konco turu dadung cinta ramo anggap lorone atiku aku ngajeng kowe malah ninggal melayu minggir awas piket atau konde cawet minggir awas piket atau konde cawet Timbang timbang Lombok, larang wong lanang timbang wong wedok. Kediri kota santri, ilang siji je akeh sing ngantri. Salam minggir awas pliket. Halo Jess, piye kabarmu? Sehat toh? Para penggemar Malakata dan Raja Panci, sampean pengen ngerti ora? Lagu ini tidak mengandung energi negatif dan tidak juga mengandung unsur positif. Lek demen delon, nek gak demen skipen. Gampang toh? Ayo nek seneng jogetan bareng ben ternyamplengan. Oke, salam pikir awas klika. Apa aku salah? Kediri kotane, pare kecamatane, lukat ketane dijamin puas rasane. Piye, melenuk Thomas? Iya. Apa aku salah? Oh, sukses uripmu. Elek-elek mbiyen aku wis tau kringeten bareng awakmu. Minggir awas iket Tanjung Perak kapale kobong, monggo pinarak kamare kosong dek. Minggir awak sikat. Terima kasih. maaf Thomas, ping pisan wae Thomas. Ayo Thomas, ayo Thomas, ayo. Ora sudi dik karo diangkreng ngamu kuwi ngono. Kono lho, golek garangan liya. Nek enggak peperno tembok sak pliketmu dik, ndledek.